Bismillahirrahmanirrahim. Part 2 ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan di kitab Nudah fil Aqidah tentang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para anbiya atau para rasul, mereka itu adalah bashar, manusia seperti kita, maka memiliki sifat-sifat yang manusiawi, membutuhkan makanan, minuman, terkadang sakit, dan datang kepadanya juga ajal, kematian, dan dari sifat-sifat manusia yang lain. Di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kedudukan yang tinggi, ya, kedudukan yang khusus, karena mereka itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan diturunkan kepadanya wahyu, ya, diturunkan kepadanya wahyu. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wal imanu bir rusuli yatadammanu arba'atu umurin. Beriman kepada para rasul itu terkandung di dalamnya empat perkara. Al-awwal, yang pertama, al-imanu bi anna. Dari mana? Ani ini artikan aja ya, ya. Belakang sama ini. Belakang aja di mana? Ya belakang, belakang. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna risalatahum haqqun minallahi ta'ala. Beriman bahwasanya risalah mereka itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami'. Barang siapa yang mengkufuri, mengingkari risalah salah satu dari mereka, dari para rasul, maka maka mereka itu telah kufur terhadap seluruhnya, ya. Karena risalah yang dibawa oleh para rasul semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, kadzabat qaum nuhin al mursalin, telah berdusta atau mendustakan kaum Nuh al-mursalin, para utusan. Dalam ayat ini, kaumnya Nabi Nuh itu dianggap mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada mereka siapa? Nabi Nuh saja, dan belum ada nabi-nabi yang lain, belum ada rasul-rasul yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka telah mendustakan para rasul. Kenapa? Karena semua risalah para rasul itu adalah satu, ya. Risalah para rasul itu adalah satu. Faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mendustakan seluruh rasul. Ma'annahu lam yakun rasulun ghairahu hina kadzabu. Yang padahal saat itu tidak ada rasul selain siapa? Selainnya, selain Nabi Nuh, ketika mereka mendustakan Nabi Nuh. Wa ala hadza, dan karena ini, fan nasara, maka ada apa, orang-orang Nasara, Nasrani, alladzi kadzabu Muhammadan, yang mendustakan Nabi Muhammad, walam yattabi'u, dan tidak mengikutinya, hum mukadzibuna lil Masih ibn Maryam, mereka sebenarnya mendustakan ya Al-Masih ibn Maryam, yakni Nabi Isa, ya, mendustakan Nabi Isa. Mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tidak dikatakan mukmin. Ya, walaupun mereka mengatakan beriman kepada Nabi Isa. Kenapa ketika dia mendustakan Nabi Muhammad, maka seolah-olah mereka pun mendustakan siapa? Nabi Isa. Itu maksudnya. Naam, ghairu muttabi'ina lahu aidha, dan dianggap tidak mengikuti siapa? Nabi Isa. Karena ajaran Nabi Isa juga memerintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. La siyama, terlebih lagi, annahu qad basyarahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi bahwasanya Nabi Isa ini telah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan apa? Dengan akan adanya datangnya Nabi Muhammad. Wala ma'na li basyaratihim bihi illa annahu rasulun ilaihim. Dan tidak ada makna memberikan kabar kepada mereka kecuali apa? Kecuali ingin mengabarkan kepada mereka bahwasanya Nabi Muhammad pun itu adalah utusan kepada mereka. Karena mereka menganggap bahwasanya Nabi Muhammad ini tidak diutus kepada mereka. Yang diutus kepada mereka itu hanya dari Bani Israel, ya. Dari Bani Israel. Seperti Nabi Musa dan yang lainnya, Nabi Isa, ya. Adapun dari bangsa Arab, mereka anggap itu tidak diutus kepada kami. Jadi kami tidak perlu beriman. Itulah anggapan mereka, atau di antara anggapan mereka. Maka di sini dibantah, ya. Karena Nabi Isa telah memberikan kabar kepada mereka akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang apa? Seorang rasul, ya, yang diutus kepada seluruh umat ini. Apa makna kabar gembira ini? Ya, tentunya kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa ini adalah menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus kepada mereka, ya. Diutus kepada Bani Israel. Dalam hal ini adalah orang-orang Nasara dan Yahudi, ya, orang-orang Nasara dan Yahudi. Yanquduhumullahu bihi minadh dhalalah, yang Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan mereka dari kesesatan, wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya atau ketika menjelaskan kepada para sahabat tentang berita, ya, dari Bani Israel, kata Rasulullah SAW, "Fala tukadzibuhu wala tusaddiquh." Kalian jangan mendustakannya dan jangan pula apa? Membenarkannya. Jangan mendustakannya karena khawatir. Ya, karena khawatir itu adalah memang benar ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya. berdasarkan wahyu. Adapun makna jangan membenarkannya, karena khawatir itu adalah perkara-perkara yang sudah dirubah oleh mereka. Karena mereka ini ma'ruf, Yahudi dan Nasara, terutama orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang selalu merubah ayat-ayat Allah. Ya. Dirubah ayat-ayat Allah. Mereka berani merubah ayat-ayat Allah. Kemudian memalingkan ya, ke makna-makna yang lainnya. Atau bahkan mereka berani menghapus ayat-ayat tersebut atau wahyu tersebut. Allah rahimahullah ta'ala asani. Kemudian yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Kita beriman terhadap nabi yang kita mengetahui namanya dari mereka. Misal seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, wa Nuh alaihimus salatu wassalam. Seperti Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam. Wa haula'il khams hum ulul azmi minar rusul. Dan mereka yang lima ini merupakan ulul azmi, para rasul ulul azmi. Mereka ini merupakan para rasul pilihan dari rasul-rasul yang lain. Kalimat ulul azmi ini artinya yang memiliki tekad yang kuat, yang menunjukkan perjuangannya dalam berdakwah ini luar biasa, lebih dari yang lainnya. Faqad dzakarahumullahu ta'ala fi mawdi'ain min al-Qur'an fi qawlih. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan mereka di dalam dua tempat dalam Al-Qur'an, yakni pada firman-Nya wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum. Jadi ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka. Wa minka dan darimu, wa min Nuh dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wa Musa dan Nabi Musa, wa Isa ibn Maryam dan dari Nabi Isa ibn Maryam. Ada lima. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Telah diambil perjanjian dengan mereka. Perjanjian khusus, beda dengan para nabi yang lain. Sama kepada para nabi yang lain juga, para rasul yang lain juga, mengambil perjanjian. Tetapi ini lebih khusus lagi. Wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala syara'a lakum minad din. Telah mensyariatkan Allah bagi kalian dari agama ini. Ma wasabihi. Apa yang diwasiatkan oleh Allah. Syariat tersebut. Nuhan kepada Nabi Nuh. Walladhi awhayna ilaika. Dan yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang kami wasiatkan syariat tersebut kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. An aqimuddin, hendaklah mereka menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan janganlah mereka berpecah belah di dalamnya. Allah rahimahullah ta'ala. Di dalam ayat ini menunjukkan ada kekhususan ya, kepada para nabi dan rasul tersebut. Ya. Ya, ini Nabi Muhammad, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dengan penyebutan secara khusus. Ya, dengan penyebutan secara khusus. Allah rahimahullah ta'ala wa amma man lam na'lam ismahu minhum. Maka adapun yang kita tidak mengetahui namanya dari mereka, fa nu'minu bihi ijmalan. Maka kita beriman tentangnya secara mujmal, ya, secara umum. Allah ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu. Dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Jadi dari para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Maka kita pun mengetahuinya dari hadis-hadis atau dari ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara para nabi atau para rasul ada yang tidak dikisahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sikap kita beriman kepada seluruhnya? Allah rahimahullah ta'ala asalisu kemudian yang ketiga tasdiqu ma soha anhum min akhbarihim. Membenarkan apa yang sahih dari mereka tentang kabar-kabar mereka. Tentang kabar-kabar mereka. Yaitu tentang kisah para rasul. Tentunya yang sahih dari mereka. Baik itu terkait dengan dakwahnya, baik itu terkait dengan naam mukjizatnya, ya, seperti kisah Nabi Musa yang bisa membelah lautan, kisah Nabi Isa yang bisa menghidupkan yang mati, dan seterusnya dari kisah-kisah para rasul. Maka jika itu sahih dari mereka, baik itu di dalam hadis Nabi ataupun memang terdapat di dalam Al-Quran, maka wajib membenarkan semua itu. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, al-amalu bi syari'ati man ursila ilaina minhum. Beramal dengan syariat rasul yang diutus kepada kita dari mereka. Wa huwa khatimuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursilu ila jami'in nas, yaitu nabi terakhir mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada seluruh manusia. Mengamalkan syariat kepada rasul yang diturunkan kepadanya. Adapun untuk para umat-umat terdahulu, ya mereka cukup beriman kepada rasul yang diutus kepada mereka saat itu. Ketika datang Nabi Musa kepada mereka, maka wajib mereka beriman kepada Nabi Musa dan mengamalkan syariat Nabi Musa. Diturunkan kepada mereka Nabi Isa, turunkan kepada mereka Nabi Yusuf dan seterusnya. Wajib bagi mereka mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasul tersebut. Tetapi ketika setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu tidak berlaku lagi. Ya. Semua itu tidak berlaku lagi. Hanya satu pilihan bagi mereka, yaitu mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Nabi Muhammad dan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang memiliki keyakinan wihdatul adyan. Ya. Wihdatul adyan. Pluralisme. Yaitu menganggap seluruh agama itu benar. Ya. Di antara mereka ada yang menganggap agama Samawi saja yang benar. Ada yang lebih parah dari mereka, ya, seluruh agama benar. Baik itu agama Majusi atau yang semisalnya, itu mereka anggap benar. Baik yang pertama ataupun yang kedua, semuanya apa? Keyakinan batil, ya. Keyakinan batil. Mereka beralasan agama Samawi. Mereka menyebutnya agama Samawi. Apa itu agama Samawi? Agama yang turun dari langit. Ya, agama yang turun dari langit. Mereka menyebutkan agama yang turun dari langit ini agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Kata mereka itu semua sama. Karena sumbernya sama, wahyunya sama. Maka kita jawab, betul memang ketika, ya, ketika pada zamannya, agama yang dibawa oleh Rasul pada saat itu Nabi Musa atau Nabi Isa, maka itu adalah agama yang benar dan wajib mengikutinya. Tetapi ketika setelah turun Nabi Muhammad, ya, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali mengamalkan atau beriman kepada Rasulullah dan mengamalkan syariat oleh apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka kafir ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi, ya, min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun, atau yahudiyun wala nasraniyun, thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang mendengar atau tidaklah dari umatku ini, dari umat setelah Nabi Muhammad, ya, mendengar tentangku, bima ji'tu bihi, kemudian mereka tidak beriman apa yang aku bawa, kata Nabi SAW, illa kana min ashabin nar, kecuali dia apa, menjadi penghuni neraka, ya, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Ini bantahan yang jelas terhadap apa, orang-orang yang meyakini wihdatul adyan, penyatuan seluruh agama. Seperti orang-orang liberal, dan yang semisalnya, kemudian mereka mengganti nama Islam Nusantara, ya, berganti-ganti. Ketika enggak laku, mereka ganti nama lagi dan seterusnya. Naam. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala rahimallahu ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna. Maka demi Rabbmu. Maka sekali-kali tidak, demi Rabbmu. La yu'minuna, mereka tidak beriman. Tuh, lihat di sini dalam ayat sangat jelas sekali. Mereka tidak dianggap beriman. Ya. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Yakni mengikuti syariat Nabi Muhammad. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraj. Harajan. Kemudian mereka, kalau apa kemudian kalian tidak mendapatkan pada diri mereka haraj, merasa keberatan. Berat terhadap keputusan Rasulullah. Berat terhadap syariat Islam. Berat di sini dalam artian dia tidak mau menerima. Ya, tidak mau menerima. Bukan berat dalam arti dia berat dalam melaksanakan. Ya. Kalau berat dalam melaksanakan, yang tentunya ini tergantung keimanan masing-masing. Ya. Seorang melaksanakan sholat fardu, ya, orang muslim itu beda-beda. Ya. Beda-beda tingkat apa? Ringan dan beratnya. Ada yang ringan, ada yang berat. Ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Tapi yang dimaksud di sini merasa berat, itu dia tidak terima. Ya, tidak terima dengan syariat ini. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya. Berserah diri dengan sepenuhnya kepada syariat, kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala, wal imanu bir rusul tamaratun jalilatun. Dan beriman kepada para rasul ini memiliki buah yang agung. Minha di antaranya al-ula, yang pertama, al-ilmu bi rahmatillahi ta'ala. Yang pertama, mengetahui rahmat Allah, kasih sayang Allah ta'ala. Wa inayatuhu bi ibadihi, dan perhatiannya terhadap hamba-hambanya. Haitsu arsala ilaihim ar-rasul, yang sekiranya Allah mengutus kepada mereka para rasul. Liyaduhum ila siratillahi ta'ala, supaya memberikan petunjuk kepada mereka ke jalan Allah ta'ala. Wa yubayyinu lahum kaifa ya'budun Allah, dan juga menjelaskan kepada mereka bagaimana cara beribadah kepada Allah. Li'anna al-aqla bashari, karena akal manusia la yastaqillu bima'rifati dzalik, itu tidak bisa menyendiri untuk mengetahui hal tersebut. Mengetahui petunjuk, mengetahui jalan Allah, mengetahui ibadah yang benar. Tidak bisa. Jangankan mereka dibiarkan untuk memilih sebuah ibadah yang diridhoi oleh Allah, atau memilih jalan yang diridhoi oleh Allah tanpa ada rasul. Ada rasul saja, ya. Ada rasul saja, banyak di antara manusia yang mereka apa? Memiliki akal masing-masing. Ya, ada rasul saja mereka apa? Memilih cara masing-masing. Banyak di antara manusia yang memilih cara masing-masing. Padahal sudah ada bimbingan dari para rasul, ibadah yang benar, kemudian cara berjalan di atas petunjuk Allah atau menuju jalan Allah, atau Shirat al-Mustaqim sudah ada. Tetapi masih banyak dari manusia berpaling dari hal itu. Apalagi tidak diturunkan para rasul. Bagaimana keadaan manusia? Betapa rusaknya, betapa kacaunya. Ya, betapa kacaunya. Maka di sini kata beliau, li'annal aqlal bashari la yastaqillu bi ma'rifati dzalik. Itu tidak bisa menyendiri untuk mengetahui hal-hal itu. Untuk sampai kepada Allah, bagaimana caranya, jalannya untuk beribadah kepada Allah, bagaimana caranya? Akal kita tidak bisa. Ya, akal kita tidak bisa. Karena ibadah ini merupakan tauqifi, ya, perkara tauqifi. Tidak bisa seorang ngarang ibadah. Sekali lagi, dengan adanya bimbingan Rasulullah saja, banyak di antara mereka, manusia ini mengambil cara-cara masing-masing. Bahkan di antara kaum muslimin sendiri pun, ya, dari sekian manusia, ada di antara mereka yang muslim. Yang kafir sudah jelas. Cara-caranya sudah sesuai akal mereka. Ya. Ada yang berpikir tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari kiamat. Ada yang berpikir caranya begini, caranya begitu, dan seterusnya. Macam-macam. Ya. Macam-macam pemikiran. Yang di dalam Islam pun sama. Ya, yang di dalam Islam pun ketika mereka tidak berpegang teguh dengan bimbingan Rasul dan menggunakan akalnya, ya, menggunakan akalnya, maka akan kacau. Ya, akan bagaimana tidak? Manusia akalnya berbeda-beda. Keinginannya berbeda-beda. Contoh saja hobi, ya. Sama tidak? Beda-beda. Kesukaan makanan. Beda-beda. Nah. Apalagi permasalahan agama. Ya, permasalahan agama. Tidak bisa diserahkan ke masing-masing manusia. Qala rahimahullah ta'ala asaniya, yang kemudian yang kedua. Syukruhu ta'ala ala hadihin ni'am al-kubra. Ala hadihin ni'matil kubra. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat yang agung ini. Di antara syukurnya adalah terus berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bentuk syukur yang paling agung. Jangan melalaikannya Jangan sekali-kali membenturkan dengan hawa nafsu kita dan akal kita. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas berdasarkan Al-Qur'an dan hadis yang sahih, maka jangan sekali-kali kita membenturkan dengan hawa kita, ya, atau dengan akal-akal kita yang pendek atau bahasa yang lebih berbahayanya mengkritik, ya, hukum syariat wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari pemikiran seperti ini. Kalau bahasa Arabnya itu iqtirah, iqtirah itu apa? Apa bahasa Indonesia ya? Ada bentuk protes, ada bentuk disrupsi gitu, ya, terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disampaikan ayat hukum hadis yang sahih, mohon maaf, menurut ana ini hadis ini tidak cocok. Subhanallah, dia siapa? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat. Ya, kamu siapa? Mengkritisi utusan Nabi, ucapan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mengkritisi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang lebih berani mengkritisi apa ayat. Ayat ini, seperti itu, dan seterusnya. Ya subhanallah. Ini merupakan bentuk apa? Tidak bersyukur. Tidak bersyukur terhadap nikmat yang agung ini. Al-Qalisatu, kemudian yang ketiga. Mahabbatul Rasuli alaihi salatu wassalam wa ta'zimuhum. Mencintai para rasul alaihi salatu wassalam dan mengagungkan mereka. Wasana'u alaihim, dan memuji mereka bima yaliqu bihim, dengan sesuatu yang layak bagi mereka. Pujian yang layak bagi mereka, tidak ghulu, tidak melampaui batas. Karena ghulu ini dilarang. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, halakal mutanatti'un, membacanya 3 kali. Binasalah orang-orang yang berlebihan, ya, dalam memuji. Binasa. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia atau sebagian kaum muslimin dalam memposisikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi posisinya sebagai nabi dan rasul. Meminta kepadanya beberapa hajat dan seterusnya. Memiliki keyakinan-keyakinan yang itu dianggap aneh. Di antaranya yang pernah ana dengar, ya, langsung dari orangnya ini, ketika kita membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, ya, kita sampaikan hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila buang hajat ab'ad, menjauh supaya tidak terlihat manusia. Dia mengatakan, enggak, Nabi itu tidak ini, tidak buang hajat katanya. Oh subhanallah. Nabi tidak buang hajat katanya. Itu ghulu, ya. Ghulu. Berlebihan. Berlebih. Nabi Muhammad bashar, manusia. Datang padanya sifat-sifat manusia. Ada padanya sifat-sifat manusia seperti kita. Cuma memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan tinggi, ya, di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Ini keyakinan ulu. Sehingga ketika memiliki keyakinan seperti ini, nah muncullah keyakinan-keyakinan yang batil, ya. Bahwasanya Nabi ini, bisa itu, ya, bisa menyelamatkan dari jauh dan seterusnya, keyakinan-keyakinan yang batil. Maka di sini wasana alaihim bima yaliqu bihim, dan memuji mereka dengan sesuatu yang layak bagi mereka. Yang layak ini adalah yang sesuai dengan syariat, ya. Yang sesuai dengan syariat. Ketika ada yang mengatakan, apa kamu ini tidak menghormati, tidak memuliakan para nabi? Kita katakan, kita memuliakan para nabi. Sesuai. Tetapi sesuai dengan apa? Syariat. Kita sesuai dengan syariat. Sesuai bimbingan Rasulullah SAW. Justru ketika kita memuliakan nabi, para rasul. Atau dalam hal ini adalah Nabi Muhammad. Tidak sesuai dengan bimbingannya, berarti kita sudah menyelisihinya. Ya. Sudah menyelisihinya. Allah rahimahullah ta'ala li'annahum rusulullah ta'ala. Karena mereka ini adalah para rasul Allah ta'ala. Kita mencintai mereka, mengagungkan mereka, dan memuji mereka. Karena mereka itu adalah para rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar dari lisan kita celaan atau hinaan kepada para rasul, terlebih kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit di antara manusia, bahkan ada yang menisbahkan kepada Islam, yang mengkritisi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seperti mengkritisi dari sisi istrinya yang banyak, ya. Ya subhanallah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau ucapkan, itu berdasarkan apa? Wahyu. Berdasarkan wahyu. Qala rahimahullah ta'ala, wa li'annahum qawmu bi'ibadatihi wa tablighi risalatihi. Dan juga karena mereka ini adalah sosok yang benar-benar menegakkan peribadatan kepada Allah dan yang menyampaikan risalah dari Allah. Wa nushhi li'ibadihi, dan mereka benar-benar tulus dalam berdakwah kepada hamba-hambanya. Waqad kadzdzabal mu'aniduna rusulahum za'imina anna rusulallahi ta'ala la yakunu minal bashar. Sungguh telah berdusta orang-orang yang menentang rasul-rasul mereka, yang mereka menyangka bahwasanya para rasul Allah ta'ala itu bukanlah manusia. Mereka mengingkari. Ya, inginnya mereka rasul itu dari malaikat. Kalau dari manusia, ya saya juga sama manusia. Gitu. Tetapi apa? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah dari semua itu. Di antaranya adalah, kalau para rasul ini dari para malaikat, nanti siapa yang akan mengikutinya? Pasti mereka akan beralasan. Malaikat banyak ibadah. Malaikat banyak apa? Banyak ketaatannya. Ya kita manusia. Alasan tidak mau mengikuti. Ya. Dan itulah kondisi orang-orang kafir. Ya, kondisi orang-orang kafir. Ketika diutus rasul dari manusia, mereka alasannya apa? Lah manusia, kita juga sama manusia. Untuk apa kita mengikuti manusia? Ketika diutus, misalkan dari malaikat. Ya, diutus dari malaikat. Itu malaikat banyak ibadahnya, banyak ketaatan, kita manusia beda. Ini alasan mereka. Yang intinya tetaplah sama mereka ini, diberi peringatan ataupun tidak, tetap mereka tetap kufur. Qala rahimahullah ta'ala, wa qad dzakarallahu ta'ala hadza az-za'm wa abathalahu biqauli ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, prasangka ini, prasangka orang kafir. Ya, dan membatalkan artinya menganggap batil apa yang mereka sangkakan. Nah, insyaallah nanti kita lanjutkan Yang intinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah ya persangkaan mereka. Yang intinya tadi seperti yang sudah dikatakan, apa yang mereka inginkan sebenarnya kekufuran ya. Yang ingin mereka apa yang mereka inginkan adalah kekufuran, ingin mengingkari para rasul. Sehingga walaupun rasul itu diutus dari malaikat, tetap mereka tidak akan beriman, tetap tidak akan beriman. Justru dengan diutusnya rasul dari manusia supaya mereka bisa melakukan ibadah-ibadah ya, yang itu bisa dilakukan oleh manusia. Kalau ibadah malaikat, siapa yang bisa? Ya, mereka sujud terus sujud, mereka rukuk terus rukuk. Ya, manusia apa ada yang mampu? Tidak ada yang mampu. Coba siapa yang mampu di masjid? Ya, sepanjang hidupnya tidak ada. Ya, maka diutuslah rasul dari manusia, sehingga di situ terlihat sifat manusia pada rasul tersebut. Bagaimana beribadah, bagaimana dia menyisakan waktu untuk kebutuhan basyariyah, kebutuhan manusianya, makan, minum, tidur, ya, buang hajat, menikah dan seterusnya. Tetapi di sisi lain bisa beribadah kepada Allah, ya, melakukan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Rahimani wa rahmakumullah wa kaum muslimin dan muslimat. Hafizukumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.